Apakah di antara duduk dua sujud ada dalil yang menyuruh untuk berisyarat dengan telunjuk terus-menerus? Ya, kalau bertanya apakah ada dalil, jawabannya ada dalilnya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mutbir.